Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsa dalam Allah tabaraka wa taala kanthi karunia fadilah fadlullah nikmat Allah azza wa jalla enjang menika kita saged mulai malih pengawasan rutin ingkang sampun melampah lan mugi-mugi Allah azza wa jalla maringi istiqomah dumateng kita sedaya ing dalem ngamalaken agama menika ngantos kita ninggal wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirin rahimakumullah, insyaallah pembahasan ingkang badhe kita waos kita ngelajengaken maos pembahasan al-janais menawi mboten lepat terakhir kita maos pitakonan-pitakonan dan jawaban kaitanipun kalian seputar masalah dikir-dikir saksamunipun sholat dan insyaallah kita badhe ningali pembahasan salajengipun kaitanipun kalian al-as'ilah pitakonan-pitakonan dan jawabanipun. Kita tinggali ma'asyiral hadirin rahimakumullah wonten pitakonan ngaten. Ma hukmu raf'i sauti bitahlili al-jama'i asna al-khuruji bil-janazah wal mashi biha ilal maqbarah. Nanti tiang ingang tanglet ngaten. Ma hukmu, apa hukume raf'us saut nyerokaken suara bitahlilil jama'i kelawan ucapan tahlil la ilaha ilallah, al-jama'i, tahlil bareng-bareng. Okay, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seru, bareng-bareng. Asna al-khuruj bil-janazah. Okay, tengah-tengah yang metu, gawa, jenazah. Lan, melaku, al-masyubiha, okay, melaku, gawa, jenazah, ilal makbarah. Ngantos tugi kuburan. Nggih, teng sebagian daerah melampah sing kaya niki. Mayit diangkat. Nggih, terus tahlil. Biasanya dipimpin nggih dening sinten? Kiai nek utawi penguntap jenazah ngaten. Nggih. Terus digawa ngantos kuburan tesih maos tahlil. Teng sebagian daerah melampah. Teng petanan. Sebagian tesi. Nge. Sebagian tesi. Nge. Hah? Nge. Nge. Niki pitakonane ngeten. Nge. Napa hukume? Napa hukume? Nyerokaken suara. Kelawan tahlil bareng-bareng. Nge. Nalikane jenazah niki metu. Nge. Medal saking griyane napa medal saking masjid napa pun rampung disolati terus tiang-tiang niku sami maca napa la ilallah melampah nggih duki kuburan tesih diiringi ucapan kalimat la ilallah napa hukumnya napa hukumnya kita tingali hadirin hadirakumullah jawaban ulama kaitanipun kalian pitakunan menika. Jawabannya ngaten. Hadiyur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza tabi'al janazah anna la yusma'u lahu saut bitahlil aw bil qira'ah aw nahwi dzalik. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane ngiring jenazah. Nalikane ngetutaken jenazah la yusma'u lahu saut ora ana suara napa-napa lagi saya meneng nggih mboten nonton suara napa niku bitahlil kelawan ucapan kalimat la ilaha illallah au al-qira'ah utawa ucapan bacaan mungkin sebagian ngapalakan surat Yasin kali melampah ngaten nggih mungkin sebagian maca ayat kursi mungkin sebagian sanes mali macan apa nggih walam ya'mur bitahlil al-jama'i lan Nabi alaihi salatu wasalam ora merintahaken supaya wong-wong nalikane nggawa jenazah ngucapaken tahlil. Tahlil bareng-bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten nonton singa niku. Bal qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayat tabi'al al-maut bisautin au nari. Bahkan ingkang onten Nabi ngelarang singa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam napa? Melarang. Nabi ngelarang nalikane gawa napa jenazah niku ngucapaken niki suara niki niki dilarang dening sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala Qais ibnu Abbad wa huwa min akabir tabi'in min ashabi Ali bin Abi Thalib. Qais bin Abbad niki termasuk salah setunggalipun kibarut tabi'in. Kibar at-tabi'in, pembesar tabi'in, pentolaning tabi'in. Okay. Qais niki termasuk murid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. dipun ngendi kagaken dening Qais kanu yastahibuna hifdhas saut indal janazah wa indal dzikri wa indal qital. Para tabi'in niku nalikane gawe jenazah niku nganjuraken supaya hifdha as-saut, jaga suara. Saya mboten ngucapaken kalimat-kalimat. Wa inda dzikri. Lan nalikane napa? Dzikir. Nalikane dzikir, nggih mboten perlu ngangkat-ngangkat suara. Nyerok-nyerokaken apa? Suara. Nalikane selawat, nalikane maca dzikir la ilaha illallah. Niki mboten gawa jenazah mboten nggih. Dzikir-dzikir biasa niki mboten dianjuraken nyerokaken apa? Suara. Wa indal qital. Wa indal qital. Lan nalikane perang. Perang niki mboten dianjuraken ribut-ribut, gaduh napa? Rame-rame ngaten niki. Nggih, niki diantara jawaban ulama kaitanipun kalian maca utawi nyebutaken kalimat la ilaha illallah nalikane nggawa jenazah melaku nuju maring kuburan. Kita tingali hadirin hadirakumullah pitakonan salajengipun. Ma hukmu at-tahlil yakni qaulul la ilaha illallah masalan alfa marratin fil yaum wa ma hukmuha fil amwat inda hamalanahum ilal qabri. Apa hukume maca tahlil? Napa hukume maca tahlil? Ucapan kalimat la ilaha illallah alfa marratin fil yaum. Ping sewu. Saben dina. Apa napa hukume maca tahlil kalimat napa? La ilaha illallah ping sewu saben dina. Wa ma hukmuha fil amwat. Lan apa hukume ngucapaken kalimat la ilaha illallah fil amwat nggo wong-wong sing wis padha mati nalikane digawa maring kuburan. Nggih, sekedhi pahami nggih pitakonane niki. Jawabane ngaten. Hadza dzikrul madzkur fi su'ali lahu fadlun adib. Dzikir sing disebutaken mau ucapan kalimat la ilaha illallah boten ping sewu jenengan nambahi niki kula mbeli-mali jawabane nggih. Hadza dzikrul madzkur dzikir sing disebut mau ucapan kalimat tambah la ilaha illallah lahu fadlun adzim. Lahu fadlun adzim duweni keutamaan sing gedhe. Nggih, nalikane kula njenengan ngucapaken kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dzikir niki ucapan niki kalimat niki niki kalimat ingkang adzim, kalimat ingkang agung, kalimat ingkang mulia. Wa kullama zada dzikru zadal ajru. Tambah akeh dzikire. Kalimat niki diucapaken. Niki tambah akeh ganjarane. Sagede paham? Ucapan kalimat la ilaha illallah. Ucapan kalimat la ilaha illallah niki nggadahi kemuliaan, keutamaan ingkang ageng. Tambah diwaca, tambah diucapaken, niki tambah ganjarane. Kullama zada dzikru, tambah dzikire, tambah akeh ganjarane. wala na'lamu li hadzat tahdidi aslan. Ulama-ulama ingkang maringi jawaban niki nyebutaken, kita orang ngerti landasan sing nyebutaken batasan. Niki kan wau pitakonane sewu. Asal usule batasan jumlah niki mboten nanten, mboten ten landasane. Mboten ten usule, mboten nanten dalile, mboten ten dasare. Batasi nggih. Ucapan kalimat la ilaha semene semene semene semene ping sewu wau nggih. Ping sewu niki wau. Mungkin sebagian torekoh-torekoh sufi. Torekoh-torekoh napa? Sufi. Eh tiang-tiang sing biasanya wong-wong tua niki sing pada mlebu maring torekot lah bahasa ngrikine iki. Iki wonten torekot niki, torekot niki, torekot niki, torekot niki. Niki biasane zikir sing paling utama niki bacaan kalimat la ilaha illallah. Nggih niki beragam, warna-warna. Wonten sing sedina sewengi ping semene. Wonten sing mantan mboten iki. Kula tetang let niki. Wonten sing mantan, mantan niku bar mlebu torekot niki. Mboten nonton nggih. Wak rahmat sih mbok mbiyen. Wonten nggih. Ora wong nggih. Gimpun. Nggih, niku kan wonten batasan-batasan semene semene jenengan mungkin sering ningali tiang sholat jamaah teng masjid. Nggih. Bar jamaah niku dikir ora tengtek, ora rampung-rampung. Nggih, wonten sing gede-gede, wonten sing manduk-manduk. Hah? Nate ningali jenengan. Lagi kadang-kadang kan jenengan ningali niku teng masjid niki nggih kadang-kadang wonten. Nggih. Mboten mung wong tua, kadang-kadang tapi bocah niku tes enom. Nggih. Lah niku kan dikir-dikir sing mahdud. Wonten batasan jumlah. Sing semene semene semene. Mboten rampung-rampung niku, bahkan ngaten kadang-kadang setengah jam. Nggih. Dikire niku. Lah niku kan batasi jumlah zikir sing niku mboten enten asal usulnya saking Nabi alaihi salatu wassalam. Kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah niki nggadahi fadlun azim. Tambah akeh dikire, tambah akeh. Ning nek niku dibatasi sing niku mboten enten dalil saking Rasulullah. Ping 3000. Mungkin wonten sing ping 5000. Napa wonten sing 20000 barang? Genah niku genah. Oh nanti mirang jenengan. Mungkin wonten sing 20000. Nah, batasan-batasan sing kaya niki niki mboten wonten asal usule saking syariat. Mboten wonten dalil saking syariat. Dalam? Nggih, senajan luwih akeh sekang sewu, ning nek niku dibatasi, kudu semene, semene jumlahe. Niki mboten wonten dalil. Ini yang jenengan maca, buh ping sewu, buh ping 70000, mangga mboten masalah. Jenengan lesane lidahe kalimate sing medal niki, la ilallah, la ilallah. Ning jenengan mboten batasi, kudu semene, semene, mboten masalah. Fadlun azim. Niki keutamaan sing napa? Gede, tambah dikire, tambah ganjarane. Ning nek niku dibatasi jumlahe, semenek sing padahal niki mboten nonton landasan saking Nabi, mboten kene. Nah, niku torekot-torekot sufi. Niku biasanya kan semenek, semenek, semenek. Oke, terus mboten nonton batasan khusus pinten ucapan niki di kalimat la ilaha niki dipun ucapaken. Wa kadzalika lana'lamu dalilan yu'tamadu alaihi annaha tuqal inda hamlil amwat ilal kubur. Wa kadzalika la na'lamu dalilan lan kaya mengkono uga kita-kita para ulama sing tergabung ing dalam lajnah adam daimah maringi penjelasan kita orang ngerti dalile sing mutu nonton dalile sing ditetegaken landasan kalimat la ilaha illallah diucapaken nalikane nggawa jenazah maring kuburan mutu nonton apa nih landasane mutu nonton dalile nek wonten tiyang sing sanjang misale apa alane wong niki zikir daripada nyanyi daripada napa niku rengeng-rengeng dandang gula utawi sanese apa alane zikir niki jawabannya napa jawabannya jenengan apa nek onten tiyang sing wong zikir apik ucapan la ilallah fadlun azim nabi alaihi salatu wasallam nganjurakan apa alane wong niki sing diwaca zikir jawabane gampang jawabane man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nabi nate ngamalaken, sahabat nate ngamalaken. Boten. Berarti napa niku jenenge? Bid'ah. Arep ngomong bid'ah apa temen? Apa-apa bid'ah. Apa-apa bid'ah. Nggih tanglet mangga kali tiang niku. Ku tanglete kali kula. Gini ku ngarang jenengnya. Niku di jenengi nganak-nganak agen. Gawe model-model apa? Anyar. Di dasarnya mungkin kaidah umum. Kau nangkakeh kena dikir mbok sini ku. Mbok niku mbok ya niku. Nggih dikir tengkapan mawon, tengbundi mawon. Akhirnya dikir-dikir niki la ilah Allah. Diucapakan nalikane nguntabakan jenazah. Nalikane gawa jenazah. Nggih ngalikane mlaku gawa jenazah nganti tekan kuburan. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Aja pisan-pisan kowe kabeh gawe model-model. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ribon. Nggih. Nggih mboten. Nggih. Wonten mayit teng omah. Terus seweneng kelompok napa? Seweneh napa niku? Sebagian ngaten, sebagian kelompok nggih maca Yasin, maca niki. Nggih teng riku. Mboten nonton dasare. Nggih. Mboten nonton apane? Dasar. Nggih, sing disyariataken niku nyolati. Ndongakaken. Dene maca niki, mboten nonton apane? Dasar. Nah, nek niku mboten nonton dasare, rekayasa niki dijenengi apa? Bid'ah. Nggih, ulama maringi penjelasan. Nalikane maringi jawaban pitakonan niki wau. Annaha tuqal inda hamlil amwat ilal kubur kalimat la ilaha illallah diucapaken nalikane gawa wong-wong mati digawa maring kuburan niki bal hiya bid'ah sehingga ini ku bid'ah pun kita lajengaken wonten pitakonan malih ngaten. Hal yasihu tasyi'ul janazah ma'at tahlil wal adhan ba'da wad'ihi fil lahdi, hal yasihhu, napa sah, napa leres, napa sahih ngiring jenazah disertai tahlil wal adzan ba'da wad'ihi fil lahdi, lan diadzani sawise jenazah mau disogaken teng luang lahat. Tenggriki kayaknya kalau dari ngata menangi tenggriki. Oh tenggri onten. Tiada nih. Ajeng mangkat. Lagi pun berarti tambahi pitakonane. Tadi oke. Adan. Ini pun ini praktek ya. Ajeng digawat tiada nih. Nate menangi jenengan. Oh nate menangi. Hah? Jenengan dering tumon, ning niki tumon. Terus jenengan nate tumon tengkuburan, nah, berarti lengkap niki. Nah, nika tumon. Berarti pitakonan niki kan mboten digawe-gawe. Tegese bener-bener onten ngaten nggih. Nggih. Bener-bener onten. Oh, napa nggih? Nggih. Nggih, kadang-kadang fungsi adzan niki disalahgunakan nggih. Arep kaji ya diadani. Nggih, arep nggawa jenazah diadani. Sawise dikubur niki mayit mangke di adani. Kepripun? Manak. Maksudnya bayine. Oh, bayine. Nggih, niku wonten khilaf masalah niku. Nggih. Kita tinggali jawaban ulama-ulama kaitanipun kalian pitakonan iki. Napa sah, napa kenging, napa leres ngiring jenazah ma'at tahlil. Disertai tahlil lan adzan sawise jenazah niki di kubur. Al-jawab. Jawabane ngaten. Lam yasbut ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu saya ajanazah ma tahlil wala al adzan ba'da wad'il mayyit fi lahdi. Jawabane orang anak keterangan napa penggawean saking nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatane nabi, perintah nabi, anjuran nabi nalikane ngiring jenazah ma'at tahlil. Nggih. Ngangge zikir-zikir napa? Tahlil. Wala al-adzan lan orang anak penjelasan keterangan hadis sekang Nabi alaihi salatu wasalam sing nyebutaken adzan sawise jenazah niki di kubur. Mboten nonton. Wala sabata dzalika an ashabihi radhiyallahu anhu. Sahabat nggih mboten nate nglampahi sing kaya niki. Sahabat nggih mboten nonton sing nglampahi perkara niki. Nggih niki nggih jawabi tiang sing wau. Nggih. Sanjang apalane wong adzan ya kalimat sing main. Hah? Apalane tahlil ucapan kalimat la ilaha illallah, apalane maca Quran, ini kacik diterus-terusakan niku, apalane maca Quran nang pinggire mayit daripada umuk, daripada ngerasani, daripada napa malih perkara-perkara sing boten saya, napa alane niki, kan ngeten? Nggih, jawabane gampang. Jawabane gampang. Nek niku nabi sahabat mboten nglampahi, ampun dilampahi. Nek niku mboten ten dalil saking nabi mboten nate diamalaken dening para sahabat, aja dilakoni. Gampang kan jawabane? Nggih, man amila amalan laisa alaihi amruna Fahuwa raddun sabawange sing ngamalaken saljening amalan sing amalan kowe mau ora ana perintah sekang aku ditolak. Sabawange sing ahdasa man ahdasa fi amrina hadza sabawange sing gawe model-model anyar ing dalam agamaku man ahdasa fi amrina hadza malaisa minhu sing asline ora ana fahuwa raddun. Hati-hati niki. Kadang-kadang tiang niku terkecoh kalian bahasa niku. Apa alane niki? Apa alane niki? Wong ge yang main. Kan ngene niku. Nggih. Ketone main, ketone ternyuh, ketone napa? Islami banget lah. Jawabannya niku cukup ngangge setunggal hadis kali hadis cukup. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nek kacing ditambahi ayat al yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul islama dinan. Agama pun sempurna nek niku mboten ten saking sekang nabi, mboten ten saking sahabat pun. Cewek mun garing ngetutaken tok nggih. Mboten perlu ngreka-ngrekayasa ngoten pripun? Lagi neng jenengan saja ngonten dasare. Napa dasare? Lagi tiang sing sanjang ke jone ana dasare. Ning dhewe kurang ngerti. Lah wong sampean urung ngerti kok nglakoni. Nggih salah wong urung ngerti nglakoni. Jadi bener. Loh. Ngertine bener. Lah napa? Lah ngertine nek janjane niku wonten dasare wong kita ora ngerti. Mbok menawa ketone mbok iku mboten saged agama kaya niku wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kowe aja ngetutaken perkara sing ora duwe ilmu. Wong mbok ana dasare mboten saged mbok. Nggih contoh pripun? Wong ora padha. Ana sing pinter ana sing bodho. Nggih. Coba paringi contoh. Bun, jenengan sing nggadahi kaidah niki, paringi contoh. Lagi contohnya napa, Bun? Coba. Langge, paringi contoh, men saged dijawab. Nggih, mboten dadi contohnya kaya niku. Bentuke pun contohnya napa masalah salat misale, napa masalah zikir niku misale, napa masalah puasa misale, napa pun paringi contoh. Angel. Paringi contoh coba. Wong koi dah ini ku gangel. Tiang hadirin hadirinullah. Ngamalaken agama niki, niki kudu dilandasi dalil. Lah dene masalah jenengan urung tau krungu. Eh, jenengan dereng naten apa? Mireng ning dalile wonten. Lah iki contone napa? Nggih walhasil pun. Tetes intine contoh-contoh sing niki wau disebutaken napa? Gawa jenazah, nggih gawa jenazah. Macan apa? Tahlil. Niki mboten nonton contoh. Genah. Ngaten. Genah mboten nonton apane? Contone saking nabi, saking sahabat. Mboten nonton sing kaya niki. Lah nek niki mboten nonton contoh, diamalaken. Dening kaum muslimin nggih. Amalan ini ditampak mboten dening Allah. Amalan ini ditampak mboten dening Allah Ta'ala. amalan sing boten nonton contoh, boten nonton dawuh saking Al-Quran, boten nonton dawuh saking Rasul, boten nate diamalkan dening para sahabat, nggih. Terus diamalkan dening kaum muslimin. Niki angsal ganjaran boten. Sing ora ana contone. Ditolak. Kanthi dalil jelas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ajeng pripun yo? Wong niki mboten ditampa. Sebab napa? Mboten nonton dalil. Eh bun, seniki PR jenengan, makin jenengan golek contoh, ngenjang disebutaken. Lagi bun, maga. Lah jenengan uli ngetokaken ngetok. Berarti nate mireng. Napa? Boten maksude. Lah napa nggih urung tau krungu kok ngetokaken seni sop semene? Iya bisa terjadi. Nggih mboten mungkin. Wong tau ngerti bae urung. Berarti jenengan pun nate napa? Mireng. Wis tau krungu. Ning dene masalah ayatnya niki, hadisnya niki, mungkin jenengan mboten menguasai, kan kan niku kan? Ya berarti pun nanti apa? Kayaknya mboten mungkin nggih. Panen. Nggih, wong panen urung tau ngerti ilmu zakat blas. Kok terus ngetokaken nek wong duwe banda seni nganti seni sop ngetokaken zakat. Oh, pripun-pripun? Nek sing sing ngerti. Nggih. Sing ngerti nyong ngerti nyong de parek. Nggih. Lan masalah duwe pareake aweh. Nggih, perintah umum sedekah. Perintah sedekah secara napa? Umum. Anfiqu pinten-pinten ayat, pinten-pinten hadis kan perintah kan napa infak. Napa dijenengi sedekah napa dijenengi zakat sing ngene iki? Mboten. Lah ngetokaken apa jenenge? Niki jenenge bundet. Bundet. Iki takonane jenengan niku bundet jenenge. Kenapa bundet napa-napa? Nggih bundet niku. Lah wong urung tau krungu kok bisa aweh pas seni sop apa? Napa niku? Lah wong mau jenengan saja ngaten. Lah nggih. Bun, walhasil dados amalan niku diamalaken niki kedah wonten landasan. Nggih, kedah wonten apane? Landasan. Kita tinggali hadirin hafizakumullah. Pitangonan salajengipun ingkang dipun sebutaken ing dalam kitab Al-Lajnah Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah. Hal nggih, niki kaitanipun kalian masalah sedekah. Hal sedaqatul hayy anil mayyit yantafi'u bihal mayyit. Hal sadaqatul hayyi anil mayyit yantafi'u bihal mayyit. Napa sadaqah tiang ingkang gesang nge mayyit niki manfaati nge mayyit? Misalnya anak duit-duit, duit banda, sodakoh diniati ganjaran niki nggih sih mayit niki manfaatin apa mboten manfaati? Al-jawab jawabane ngaten, yantafi'ul mayyita bi sadaqatil hayyi anhu bi ijma' ahli sunnati wal jamaah. Naam. Nggih, jawabane ya. Ya, tegese ya napa? mangfaati nggo si mayit. Sedekahe wong sing urip niki mangfaati nggih si mayit bi ijma ahli sunnati wal jamaah. Napa landasane? Nah niki Pak Rohmat, wong nglakoni amalan kan kudu wonten napane? Dalil kan? Lima rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Lima rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Min hadis Aisyah radhiyallahu anha. Landasane nggih sedekah wong sing urip nggih si mayit niki manfaati. Dicok kula paringi contoh wau anak sedekah nggih sinten. Wong tuane sing pun sami pejah misale niki bermanfaat berlandaskan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari lan Muslim ing dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam satemene ana salah sining wong wong lanang soan maring Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tiang jalur niki matur dumateng Rasulullah ya Rasulullah inna ummi iftalatat nafsuha walam tusi ya Rasulullah ibu kula ninggal mendadak. Kenapa? Kenapa mendadak bahasa Jawanya kenapa? Ujung-ujung matilah. Sedadadakan nggih, dadakan ya Rasulullah ibu kula niku ninggal dadakan sedadadakan walam tusi ibu kula mboten wasiat ibu kula mboten maringi wasiat napa-napa nggih wong ninggal dadakan nggih biasane mboten wasiat nggih nggih wa azunnuha lau takallamtu tasaddaqat kula gadai penyana ibu kula menawi kula sanjang dumateng ibu kula niku badhe sedekah. Ya Rasulullah afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah napa ibu kula angsal ganjaran? Ya Rasulullah napa ibu kula angsal ganjaran? Menawi kula sedekah ge ibu kula. Jelas nih anak ngetokaken sedekah ganjaran ini ku ge sinten ibune ge jawabane Nabi napa naam jawabane Nabi napa naam iya. Berarti tekan faedah manfaat boten niki sedekah anak nggih tiyang sepasing pun sami napa pecah manfaat nggih lan dipun sebutaken dalil-dalil sanese teng mriki cukuplah setunggal dalil iki dados landasan misale anak niku sedekah nggih nggih sinten nggih wong tuane misale ngaten niki berfaedah bermanfaat manfaati nggih tiang sing pun mati niki berdasarkan ijma ahli sunnah. Nggih. Pitakonan salajengipun. Pitakonan salajengipun, tasih kaitan pun kalian masalah sing ajeng wau. Hal yajuzu ayyata saddaqa lil mayit bisalasi ayyamin au bisab'ati ayyamin au bi arba'ina yauman napa kenging tiang sedekah nggih mayit sale anak sedekah nggih sinten mayit bisalasi ayyam ditentukaken oleh sedekah niku telung dina sawise kematian. Niki jenenge apa? Nyurtana. telung dina nyurtana. No, nelu. Pertama kapan niku? Ini ku permati. Oh, permati. Permati niku jenenge nyurtana. Menyaur tanah. Jadi permati langsung sodako ngaten. Niku dijenengi nyur tanah. Tanah apa tanah? Nyur tanah. Napa tanah lemah niku? Ngomong tanah niku bahasa Indonesia kok. Kok niki tembung Jawa kok. Lah nggih itu tanah lemah mbok. Niki anune pakare mboten rawuh si Pak Martin nggih. Kelangan Pak Martin niki. Nggih mbon jenenge nyur tanah. Nyaur tanah. Lagi tanah kan bahasa Indonesia. Bahasa Jawane lemah. Berarti kula mboten yakin nek niku dipahami lemah kaya niku. Pun intine niku jenenge pertama nggih. Berarti sedina niki. Sedina sedekah ngeten. Hah? Cobi praktekke pripun? Anak kematian. Jenenge enten kematian. Kumpungi. Oh nggih nggih kon padha darusan. Nggih mangke wonten sedekah niki. Juju. Niku jenenge nyangur. Niki berarti pertama nyaur tanah. Bon. Terus telung dina napa nelu. Nah niki pas telu niku bahasa Jawa sih nelu. Terus au sam'ati ayam mitu mboten ten jenenge mitung dina. Oh mitung dina ni rambung darusan. Aw bi arba'ina yoman utawa matang puluh. Nggih, matang puluh. Terus? Nggih, teng mriki mboten ten teruse. Ning mangga terusaken mboten masalah. Utawi mungkin bi mi'ah. Nggih, wong niki teng mriki bi arbangin pun, nggih, pitakonane. Ditambahi mboten masalah. Bi mi'ah. Nyatus. Terus mangke? Naun. Telungatus swidak dina lima ke dina naun. Terus mangke neng pun telung tahun omah saya sih ke wonten nyewu ke telung tahun lah gampangannya ngaten ke nyewu nyewu niku ngewis-wisi jadi lu sedokom pun rampung. Lah nggih rampung nggih, berarti engko bar niku ora kena sedekah malih. Nggih, nguwi suwisi. Nggih. Lah niki pripun iki? Singgahe niki pripun? Pitakonane niki singgahe niki pripun? Kenging boten. Nggih, nyaur tanah. Nelung dina. Mitung dina, matang puluh dina, nyatus, naun, oh naun pisan karo pindo, naunnya mbek pindo ke, pisan pindo ngaten, oh ngaten ke, nyaun pisan, naun pindo, terus sewu tahun, sewu dina, niku jenenge nguwis-wisi, bar niku pun boten sodako, leren. Oh gari khol ulang tahun kematian. Nggih niki jenenge pepek renek. Napa pepek renek napa? Pepek renek. Pepek renek. Nggih kita tingali. Masyaral hadirin hafizakumullah. Jawabane ulama ngaten. Tusra'us sadaqati alal mayyitil muslimi mutlaqan. disyariatakan sodakoh gomayit muslim mutlak. Napa makna mutlak niki wau? Ay biduni ayataharra biha salas ayam min mauti au sab'ah ayam au arba'in ayam. Tegese boten terus ditentukaken nyaur tanah nggih lu bitu napa terus eh matang puluh naun pindo oh nyatu serin dia nggih naun terus naun pindo mangke nguwis-wis boten kenging dibatas-batasi kaya niku mutlak niku tegese tanpa batasan nggih tanpa hitungan. Nggih. Tanpa hitungan. Nggih. Atus nek niku tanpa hitungan, niku wonten landasan. Wonten dalil. Nggih. Wonten riwayat. Nggih, kados sing kita sebutaken wau riwayat Al-Imamul Bukhari, riwayat Al-Imam Muslim. Nggih, wonten sahabat matur dumateng Rasulullah, ya Rasulullah ibu kula ninggal dadakan. Nggih. Nek kula nggak ada penyana nek kula sanjang ibu kula niku badhe sedekah pripun ya Rasulullah menawi kula sedekah nggih ibu kula jawabane Nabi napa nah kenging sing niki ning mut lakon boten kenging dibatas-batasi nggih lan nek sing lampah niku kan mbok ora duwe ya di anak-anakna utang-utang nganti ora nyar utang lho harap sedekah utang nganti ora nyar utang niku pripun. Mesine wong sing sedekah niku kan sebab mampu, boten dipaksakan, nggih. Boten dianak-anakaken kapan mawon. Nggih napa niku pinten-dintene boten disebut, nggih. Kapan mawon? Tiang asal rezeki terus disedekahaken maring fukara masakin. Sing jenenge sedekah kan maring sinten? Fukara maring masakin. Lah sing disedekahi wong sing sugi-sugi. Kuwi wong tangga temarone sugi sih. Niku nggih disedekahi, niku hadiah jenenge. Mboten tepat. Dadi nek sedekah-sedekah sing ngene iki, nggih mesine sasarane nggih sinten? Al-fuqara wal masakin. Kepripun? Nek ana wong tua ninggal, anak niki mboten sedekah. Niku padha karo matine kadal karo walang. Mung lha nek wadal karo walang ya ora dikubur. Lho lima dakna keliru jenengan. Wadal karo walang mboten dikubur. Neng niki dikubur kok. Oh maksudnya dicurahkan lah ya niku nggih. Nggih mangga mboten masalah jenengan sedekah ning wau mutlakon. Mutlakon. Mboten kenging batasi dinten niki. Wallahu taala alam sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum.